وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقينا وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر أين وستر الله مسبول علينا وعين الله نذرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين. Semoga setelah hari ini Allah menurunkan hujan yang penuh rahmat untuk negeri ini, untuk Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain, sehingga pertanian dapat hidup kembali, sungai-sungai mengalir dengan baik, mata air pun muncul dengan deras, dan semoga Allah pun juga menurunkan hujan rahmat ke dalam hati yang mati, hati yang kekeringan, sehingga di tahun baru ini hati kita menjadi terang benderang, hati kita menjadi penuh dengan nur ilahi, hati kita penuh dengan kesegaran, hati kita pun hidup dan dapat merasakan nikmatnya ketaatan. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan bangsa kita ini bangsa yang jaya di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bangsa yang dilindungi dari segala petaka, dari segala bencana, dari segala hal yang tidak menyenangkan. Dan semoga Allah Ta'ala memalingkan, menghilangkan, menjauhkan semua orang-orang yang berbuat keburukan kepada negeri ini, yang berniat jahat kepada negeri ini dan penduduk negeri ini. Semoga Allah menghalau dan menyingkirkannya jauh-jauh dari negeri ini. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan rakyat negeri ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan cahaya iman tersebar di negeri ini semakin terang, semakin benderang, semakin kokoh. Dan semoga Allah Ta'ala mengakhiri usia kita kelak dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Ridha dalam keadaan sehat wal afiah. Yang di belakang bisa lihat dari layar itu samping kanan saya? Bisa? Gak ada gambar? Oh, kena lampu silo. Ya Mas Soni, gambarnya kalah sama terangnya lampu. Ya, kalau begitu saya mau berdiri saja, boleh? Bismillah. Bapak Ibu, alhamdulillah, malam hari ini kita memberkati musolanya. Tadinya saya kira musolanya ini besar, tapi setelah kemasukan jenengan kok jadi kecil. Tadi dibuat lari-lari itu ya capek, muter-muter ya capek, tapi kemasukan jenengan kecil. Tapi tenang, ini baru lantai satu. Sebentar lagi ada lantai 2, ada lantai 3. Ya, plotnya itu nanti lantainya sampai 3 lantai. Kemudian nyambung dengan bangunan yang sana. Insya Allah kapasitas 5.000 orang bisa ditelan oleh Majlis Ar-Ridha dengan enak. Ya, bisa ditelan oleh Majlis Ar-Ridha dengan enak. Karena semangat kita itu harus semangat yang besar. Kalau punya semangat jangan yang kecil-kecil, tapi yang sebesar-besarnya. Malam hari ini kita masuk malam satu Muharram, satu Syawal, gitu, salah. Satu Muharram, tahun baru Hijriah. Mohon maaf, suara saya masih begini sejak 9 Agustus sampai sekarang, suaranya masih demikian. Ya, semoga ini apa namanya menghapus dosa, ngangkat derajat dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa maupun dalam tubuh saya. Amin, Allahumma, amin. Tema sederhana malam hari ini masalah hijrah dulu. Tafsirnya kita pending, ini malam spesial. Bersama di akhir majelis kita akan baca doa akhir tahun dan awal tahun digabung jadi satu. Tahun baru Islam disebut hijriah. Karena penanggalan Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah umur 53 tahun. Maka dikatakan Rasul meninggal, kapan Rasul meninggal? 53 ditambah 10 tahun. Karena Rasul tinggal 10 tahun di Madinah, sehingga Rasul meninggal tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah, artinya 10 tahun setelah Hijriah. Nah, kita sekarang ada di 1436 Hijriah, 1436 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangka waktu yang sangat panjang. Hampir 1500 tahun. Hampir 1500 tahun. Jika rata-rata umur manusia itu 60 tahun, 1500 dibagi 60 itu kurang lebih sekitar berapa itu? 2,5 ya. 25. Berarti 25 generasi. Saya punya ayah, ayah punya ayah, ayah punya ayah, terus rata-rata ya, 25 generasi dari masa Rasul sampai sekarang. Itu panjang. Alhamdulillah cahaya Islam itu bukan meredup, tapi cahayanya semakin terang benderang. Ini menunjukkan bahwasannya nur Nabi Muhammad SAW itu akan semakin tersebar di alam raya ini, alam semesta. Dan kisah-kisah Rasulullah tidak pernah hilang, selalu ada. Meskipun jujur saja, jujur, kita akhir-akhir ini belajar sejarah Nabi atau belajar sinetron? Jujur, sinetron atau sinetron? Anak-anak kita lebih ngerti Nabi atau lebih ngerti siapa? Marsa. Lebih ngerti Marsa gitu, and the beer itu ya. Ya. Lebih kenal itu atau kenal Rasulullah SAW? Kenyataan memang keluarga kita tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Keluarga kita tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Cuman tahu dikit. Tapi dengan pengetahuan yang sedikit tadi itu, dikit. Subhanallah. syiarnya Rasulullah ini enggak pernah padam. Apalagi kalau semuanya tahunya banyak. Apalagi kalau tahunya banyak. Makanya kewajiban kita untuk membuat diri kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak keturunan kita, keluarga kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah buku terbaru saya adalah berjudul Rasulullah. Buku terbaru saya judulnya insyaallah Rasulullah. Sudah ditulis, baru malam hari ini ditulis judulnya. Rasulullah ini judulnya baru dapat, cuman satu kata, Rasulullah. Insyaallah itu buku yang terbaru. Ya. Dan harus ditulis dengan bagus. Untuk apa? Agar kita kenal Rasulullah. Dikit saja malam ini ada plot kehidupan Rasul fase hijrah. Dikit, gak usah banyak. Karena waktunya mepet, biar jenengan nanti pulangnya gak tempuan sama rombongan Kerbau Kiai Slamet. Nanti kalau tempuk dengan rombongan Kerbau Kiai Slamet itu susah ya, susah jalannya kan, susah. Saya itu punya cita-cita, andai kata bisa, saya pengen jalan bareng Kerbau Kiai Slamet. Tapi saya di depan, kebunnya di belakang. Ya, pengen. Terus di samping saya banyak ulama dan santri. Biar kebunnya jalan, tapi nanti tontonannya bukan kerbau lagi, tontonannya adalah ulama dan para santri. Artinya budaya itu jangan ditentang, budaya itu dimodifikasi dan diperbaiki. Sebetulnya kalau kita lihat, tapi kalau saya jelaskan begini nanti banyak yang marah sama saya sih. Boleh saya jelaskan dikit? Saya justru membela Kerbau Kiai Slamet, rada aneh toh. Ya, jadi mungkin banyak ustadz atau tokoh agama yang enggak sependapat sama saya, mungkin. Ya. Kerbau Kiai Slamet ada yang ngomong gini, kebo kok kayak jeneng Kiai Slamet gitu ya. Jangan salah. Justru sunahnya Nabi Muhammad SAW itu kita ngasih nama kendaraan kita, ya, kendaraan benda di rumah kita yang kita sayang itu dikasih nama yang baik. Dikasih nama yang baik. Jadi kalau orang Jawa ngasih nama kendaraannya nama yang bagus, ya pas. Tapi ya jangan nanti dikasih namanya Nabi gitu ya, atau namanya Rasul. Bukan, artinya dikasih nama yang baik kan selamat. Ini kerbau yang semoga bawa keselamatan dan memberikan keselamatan. Seperti itu. Kerbau Kiai Slamet tuh kenapa kok jalannya di depan, orang-orang jalan di belakang semua gitu ya. Coba diingat, Pulau Jawa ini dulu hidupnya dari melaut atau bercocok tanam? Pulau Jawa khususnya nih, melaut atau bercocok tanam? Bercocok tanam. Kalau Jawa kebanyakan bercocok tanam. Walaupun nenek moyangku seorang pelaut, tapi hidupnya bercocok tanam. Dulu mengolah sawah. Untuk mengolah sawah itu pakai apa? Baja. Kalau sekarang pakai apa? Traktor. Sekarang pakai traktor. Dulu pakai baja. Nah, ketika baja sawah, saya mau nanya, itu yang digunakan untuk baja itu apa? Kerbau. Lah, kerbaunya di depan atau di belakang? Di depan. Manusianya di mana? Lah, buat dibalik, kerbaunya di belakang, manusianya di depan. Kenapa ketika urusan baja, kerbaunya di depan, manusianya di belakang, kok dia dikatakan menungso kok melu kerbau? Kok enggak ngomong gitu? Tapi ketika kerbau kayak selamat jalan, manusia di belakang dikatakan menungso kok melu ke kerbau. Ini kan enggak pas, tidak fair. Artinya kita tidak jujur memberikan pendapat atau penilaian. Saya pengen ngasih penilaian yang objektif sesuai dengan keilmuan. Jangan menurut hawa nafsu atau kebencian. Iya, atau kebencian. Memang ini rada aneh ini pendapat saya ini. Tapi semoga ini bisa meluruskan akidah biar akidahnya tidak bengkok. Kerbau di depan. Orang Jawa sangat menghargai kerbau. Kenapa? Karena dulu hidupnya dibantu kerbau. Kalau bajak sawah tanpa kerbau, kinten-kinten jenengan kiat nopo lemes. Ya, coba jenengan surung piyambak tanpa dibantu kerbau. Sebagai tanda terima kasih pada kerbau, makanya kerbau ditaruh di depan untuk inget-inget, eling-eling, ombien. Awakku ki iso urip gara-gara diiwangi ke kerbau. Makane dadi yo kerbau. Maksud jadi kerbau bagaimana? Bukan bodohnya, bukan simbol kebodohan. Kerbau itu simbol kebodohan, malas. Bukan itu. Jadilah kerbau yang walaupun dia itu seperti itu, tapi bisa menghidupi orang banyak, bisa memberi manfaat orang banyak. Ojo nganti awakmu kalah karo kerbau. Ini budaya. Jadi kita jadikan yang bagus. Nanti kalau cara pandang kita udah bagus, semuanya jadi bagus. Kalau cara pandang kita jelek, semuanya jadi jelek. Semua itu tergantung dari cara memandang. Tapi cara memandang harus dilapisi, disepuh, dan didasari dengan ilmu, bukan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu. Contoh, jenengan lihat ada laki-laki boncengan sama perempuan. Kalau mandangnya hawa nafsu mesti, wong kok yang-yangan rangkul-rangkulan boncengan, betul kan? Poso-poso neng tengah jalan rangkulan, betul kan begitu? Tapi kalau yang mandangnya positif lain, lihat ada laki perempuan boncengan, mengatakan sungguh mesra ya dua pasangan suami istri itu. Dia enggak mengatakan anak muda yang belum menikah, tapi dalam pandangannya, oh orang ini sudah menikah, oh dia bisa mesra, oh dia perhatian pada pasangannya. Karena cara pandangnya positif, cara pandang hidup ki nonton ki sing apik, ngomong sing apik, ngger krungu dadi ni mlebu yo apik. Jangan apik metu dadi elek, sing apik disawang dadi elek. Kalau bisa yang jelek dilihat jadi bagus, yang jelek didengar jadi bagus. Semua yang masuk ke diri kita jadi bagus karena kitanya adalah orang yang bagus. Kalau kita bagus apik, semuanya jadi apik. Terus bab kerbau dulu boleh toh? Oh iya, sabar. Malam ini episode kerbau. Ya, episode kerbau, nanti kita bahas hijrah. Karena ini tiap tahun terjadi di Solo kan? Terjadi di Solo. Saya butuh pasukan yang besar untuk memaknai ini secara positif. Kemudian masyarakat dengan lambat laun pola pikirnya berubah, bukan nanti takut kualat sama kebo dan lain sebagainya, tapi justru bisa menjadikan itu sebagai sekedar budaya yang dinilai positif. Kemudian bagaimana bisa dimodifikasi, dirubah jadi lebih hebat. Nah itu butuh waktu yang sangat panjang dan saya yakin pasti bisa. Kalau ada yang mau mulai pelan-pelan, nanti insya Allah bisa. Yang kedua, boleh saya lanjutkan? Boleh. Jadi kerbau simbol apa untuk tanah Jawa? Bajak sawah. Berarti simbol manfaat. Bukan simbol kebodohan. Bukan simbol kebodohan, tapi simbol manfaat. Yang kedua, waktu Nabi hijrah, sampai di kota Madinah. Boleh nanya? Itu sahabat, ya. Terus yang disuruh nyari rumah siapa? Onta. Kemudian sahabat jalannya di mana? Di belakang. Di belakangnya apa? Onta. Apakah dikatakan menungso kok melu onto? Menungso kok nurut karo onto? Apakah dikatakan seperti itu? Tidak. Ya kan tidak. Nah, ini malam satu Muharram adalah malam tahun baru Islam. Mungkin raja-raja dulu yang soleh itu pengen napak tilas perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di Pulau Jawa ini unta enggak ada, adanya kerbau. Jadi kebune kon laku, bayangke zaman dulu bagaimana sahabat itu mengikuti untanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipandang begini jadinya bagus atau jelek? Bagus. Tuh, menang siapa sekarang? Sudah mulai terpengaruh cara berpikir saya? Sudah. Nah, sudut pandang. Kalau sudut pandang itu dari sisi sini kan artinya udah berbeda. Lah yang salah di mana? Yang salah bukan kerbonya. Yang salah manusianya. Lah wong ngerti teletong kok inggo rebutan itu. Lah ini kan salah, masa teletong kerbo dibuat rebutan? Salah. Tapi itu belum tentu salah. Salah belum tentu salah. Tergantung yang memperebutkan teletong, kotoran kerbo ini untuk apa? Kalau judulnya kasihan Pemkot Solo, kan jalanan jadi kotor, saya pengen bantu membersihkannya, itu bagus. Saya dukung tuh yang rebutan teletong kerbau dengan niat seperti itu. Ganjarannya luar biasa. Karena teletong itu najis, najis tersebar di jalanan, nanti banyak benda najis di jalan. Dia membersihkan jalanan dari najis. Itu at-taharatu satrul iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Ciri-ciri orang beriman yang cinta bersih, an-nadhafatu minal iman. Ayo, kalau sudut pandangnya ini jenengan mau ngomong apa? Mau ngomong apa lagi? Boleh dilanjut? Boleh. Jadi jenengan cocok sama kebo Kiai Slamet? Saya enggak ada wartawan ngeliput ini. Tapi ini live di YouTube ya. Saya ngomong gini kan live di YouTube, artinya ucapan yang dipertanggungjawabkan ila yaumil kiamah. Ada rekamannya semua. Lebih kalau ada yang rebutan lagi, Ya mungkin dia rebutan ngambil kletongnya, rumahnya itu kurang rabuk, bek menowo. Kalau dia ngambil untuk rabuk, untuk pupuk, ya boleh-boleh saja. Kalau memang itu daripada ada kletong nganggur, saya ambil untuk pupuk di rumah saya. Ya terodoh aneh, aneh gitu kan, yang kebun yang ngomong ya akeh kok ya. Tapi kalau alasannya begitu, jangan dituduh musyrik, gak boleh. Karena menuduh orang musyrik, kalau dia tidak musyrik, maka yang menuduh menjadi musyrik. Hati-hati gitu loh. Kadang kita terlampau mudah melontarkan tuduhan musyrik, musyrik, musyrik, musyrik. Jangan. Walaupun, ya, ada tanda-tanda kemusyrikan yang jelas. Misal, kalau ada orang kemudian kok ketemu teledong, ditaruh di wajahnya, dijadikan pilis. Kenapa? Ini belum laku-laku, Beb. Gadis gak laku-laku. Jane iki ayu. Lah wong ayu kok mambu teledong, tambah ora laku. Jangan mikir nanti gara-gara teledong atau kotoran kerbau ditaruh di dahinya jadilah laku, jadi cantik dan lain sebagainya. Ndak, jelas mambu yo. Hukumnya bagaimana meletakkan kotoran hewan najis di wajah atau di tubuh? Hukumnya haram. Bukan musyrik, tapi hukumnya haram. Haramnya apa? Mengotori tubuh dengan najis. Mutalatakhun binajasah. Orang yang mengotori tubuhnya dengan benda najis, itu hukumnya haram. Dia berdosa. Lebih kalau niatnya, dia mengambil berkah kebu. Kebu kok berkahnya teletong? Gak ada dalam sejarah. Ya, gak ada benda najis, itu jadi sumber barokah. Tidak ada benda najis sebagai sumber barokah. Sumber barokah, syaratnya adalah dia suci, dia bersih. Karena keberkahan tidak ada dalam hal yang najis atau kotoran. Paham sampai di sini? Paham. Tapi kalau dia ngambilnya itu dengan niat takut kualat. Disenggol kerbau, dagangannya kalau gak dikasihkan nanti takut gak laku. Takut melarat selama-lamanya. Punya keyakinan seperti itu, lah ini keyakinan yang gak beres. Keyakinan yang gak beres. Saya mau ngomong musyrik aja gak berani. Karena takut saya. Ya. Keyakinan ini tidak benar, ini keyakinan yang salah. Sebab yang bisa membuat orang itu miskin atau bisa membuat orang itu kaya cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat warungnya laris dan warungnya sepi cuma Allah Subhanahu wa taala. Pinternya orang enggak bisa membuat laris, bodohnya orang juga tidak bisa membuat sepi. Jenengan itu rezekinya banyak. Kenapa? Lalu Allah sudah mengatakan hari ini tapi kalau Allah mengatakan hari ini sepi meskipun yang jaga pinter-pinter semua, bahkan yang jaga ganteng-ganteng, ayo-ayo, ya tetap sepi. Gak bisa. Semua itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Sedikit koreksi pemahaman tentang kerbau, Kiai Slamet. Dan terus malam ini yang salah di mana? Yang salah yang keluar buka aurat itu salah. Ya, yang keluar buka aurat itu salah. Kemudian yang keluar tujuannya untuk apa? Apa senggol kanan senggol kiri itu salah apalagi keluar untuk jambret untuk nyopet itu salah ya kan, yang keluar untuk lihat yang haram itu salah. Lah yang salah adalah hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar kerbonya jalan itu tidak jadi masalah. Bisa dipahami? Ya, jadi jangan dipukul rata salah semua. Budaya ini harus diperbaiki bukan dimusuhi. Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Kalian jika melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kalian. Ingat kalimat Rasulullah, "Falyughayyirhu." Hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk merubahnya, bukan menghilangkannya. Bajunya warnanya kuning, kok kurang cocok? Dibuang kan sayang. Terus gimana? Ya diwenter aja selesai. Dirubah warnanya, dikasih pewar warna. Kan selesai. Warnanya aja dirubah. Jangan dihilangkan. Rasul enggak ngajari kita menghilangkan kemaksiatan, tapi rubah kemaksiatan itu jadi ketaatan. Sekelompok orang mabuk-mabuk, jangan orangnya dihilangkan, kan rugi. Masa hilangkan dia, wah kacau itu ya. Kalau ada orang mabuk-mabuk gimana buat semua? Itulah misi dakwah. Kalau cuma menghilangkan orang itu gampang. Titik-titik hilangkan, titik-titik hancurkan, itu mudah. Yang susah itu yang diajarkan Rasul, merubah, merubah. Gimana yang namanya arang jadi intan? Nah, itu kan proses yang butuh perjuangan. Gimana yang tadinya itu jelek jadi bagus, dirubah. Nah, itulah misi dakwah. Budaya. Budaya ini kalau bagus ya sudah dibuat tambah bagus, kalau jelek dijadikan bagus, bukan dihilangkan. Jelas toh? Cukup jelas? Nah, sekarang kita belajar hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Monggo, yang udah dapat susu silahkan diminum. Jenengan tuh kalau saya ngomong gitu mbok udah paham, monggo Habib minum dulu gitu loh ya. Sudah diajari bertahun-tahun gak pernah paham ini. Break 2 menit gak sampai, bismillah. Alhamdulillah. Ini yang nyuting saya malam hari ini Bang Kaji itu. Murid saya Mas Fadli ini. Loh, ngono-ngono-ngono-ngono. Itu kamu yang saya tunjuk. Mas Fadli ini sang Aji. Tim IT kita tinggal di Jogja, kerja di Jakarta. Saya pengen beliau itu pindah ke Solo, doakan kabul ya. Mumpung ibunya ada di sini. Semoga bisa rumah-rumah nanti di Solo. Soalnya saya butuh dia dan kawan-kawan yang banyak untuk mengembangkan majelis. Solo Jogja kan dekat. Kalau perlu ibunya ajak pindah Solo sekalian. Karena setahu saya dulu terah ibunya itu aslinya dulu juga dari Solo. Kalau dia ke Jogja sedikit berkhianat terhadap Solo kelihatannya. Canda bu, bercanda ya bu, bercanda. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah. Sakno sing sabar ya, wis rekoso ya lakonono, mati ya ora apa-apa, enggak ada begitu. Ini kok sadis betul kalau Allah seperti itu ya. Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Makanya begitu umat Islam itu ditekan, dianiaya, umat Islam itu dibinasakan, dibunuh, dibantai, maka Allah mengeluarkan perintah untuk hijrah. Sahabat dulu hijrah ke Ethiopia dulu, ke Habasyah ya, ke Afrika sana awalnya. Setelah itu baru ada hijrah yang kedua, adalah hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ini untuk menyelamatkan umat. Untuk menyelamatkan umat dari tekanan-tekanan orang-orang di luar Islam yang membenci muslimin saat itu. Dan termasuk di antaranya yang sangat ditekan otomatis adalah pimpinan umat Islam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai istri Rasul yang tercinta Khadijatul Kubra itu meninggal, di antara sebabnya, lantarannya, jalarannya adalah karena siksaan orang-orang kafir, yaitu selama 3 tahun diboikot sehingga tidak bisa makan dengan betul, tidak bisa minum dengan betul. Ngapunten, sampai-sampai waktu itu sahabat termasuk istri Rasul yang tercinta yang kaya raya, hartanya semua dihabiskan di jalan Allah, itu istri Rasul Khadijatul Kubra sampai makan rerumputan. Sehingga mohon maaf, buang hajatnya itu jadi mirip seperti kotoran kambing sahabat waktu itu. Karena makannya sama dengan kambing, makannya sama dengan kambing, makan rerumputan. Dilakoni begitu sampai apa namanya meninggallah Khadijatul Kubra. Kemudian paman Rasul juga Abu Thalib meninggal. Rasul kemudian dibaiatkan. Setelah itu diizinkan untuk hijrah. Ketika Rasul akan hijrah malam hari itu, orang-orang kafir sudah sepakat tidak ada jalan lain. Malam ini juga Nabi Muhammad SAW harus dibunuh, harus mati. Itu siasat orang kafir. Dan orang kafir ini takut. Mau bunuh Rasul takut. Takut bagaimana? Takut gagal. Karena orang kafir ini walaupun kafir, tapi yakin ini Muhammad bukan sembarang orang ini. Sebetulnya dia itu orang luar biasa itu. Dia itu orang yang luar biasa. Berarti kalau kita mau menjadi seorang da'i ilallah, menjadi muslim yang baik, maka sebelum apapun, kita harus bisa menjadi orang yang orang lain mengatakan ini luar biasa. Musuhnya mengatakan ini luar biasa. Teman-temannya mengatakan ini luar biasa. Artinya sudah menyandang sifat-sifat yang mulia. Sudah menyandang sifat yang mulia. Saat itu Rasulullah begitu. Semua mengatakan ini al-amin, ini manusia yang sangat dipercaya. Tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak mau. Nah malam hari itu karena khawatir gagal membunuh dan khawatir nanti timbul pembalasan dari suku Quraisy, maka orang-orang kafir dengan makarnya mengumpulkan anak muda dari setiap suku. Nah punten ya, kalau kita bicara suku nanti repot. Misal di Pulau Jawa ini, Pulau Jawa ya, atau Jawa Tengah lah, tidak repot. Diambilkan perwakilan dari Sukoharjo, diambilkan perwakilan dari Klaten, diambilkan perwakilan dari Karanganyar, diambilkan perwakilan dari Boyolali, perwakilan dari Semarang, perwakilan dari Ungaran, perwakilan dari Salatiga, dari Jogja, dari Klaten, dan seterusnya. Setiap daerah itu wakilnya dikirimkan dan pemuda yang terbaik. Lah waktu itu dipilihkan dari setiap suku pemuda yang terbaik dikumpulkan jadi satu, berangkat ke rumah Rasul malam-malam cuman dengan satu tujuan, bunuh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira strateginya bagus atau enggak bagus? Strateginya bagus, terencana, matang, kompak. Orang kafir itu biasanya kompak. Ya. Tujuannya cuman satu, bunuh Rasulullah, tidak boleh gagal. Tapi Rasul dikasih tahu oleh malaikat Jibril alaihi salam, Allah yang ngasih tahu, ini orang-orang kafir membunuh kamu. Dan di situ anehnya, Rasul tidak pergi begitu saja, tapi Rasul memerintahkan menantu kesayangannya. Rasul punya Sayyidina Utsman bin Affan sebagai menantu kesayangan, punya Ali bin Abi Thalib sebagai menantu kesayangannya. Ini menantu yang merupakan suami dari Fatimah Zahra ini. Bukannya ditaruh di tempat yang aman, tapi sama Rasul disuruh menggantikan posisi Rasulullah SAW. Disuruh tidur di tempat di mana Rasul tidur. Pertanyaan saya, berarti ini menggantikan apa ini? Siap apa ini? Siap mati demi siapa? Jangan dilihat dari sudut pandang itu, gak ada hikmahnya nanti. Dilihat dari sudut mana ini? Ada seorang mertua punya menantu, mertuanya akan dibunuh, kemudian mertua itu minta menantunya tidur di tempat tidurnya. Tentunya mertuanya ini sudah tahu, gak mungkin menantuku akan terluka karena mertuanya seorang Nabi dan Rasul, udah dijamin keselamatannya. Tetapi kendati demikian, si menantu ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia tidur dengan yakin, ya, dengan yakin mati pun tidak jadi masalah. Pertanyaan saya, hubungan menantu rela mengorbankan nyawa demi mertua akhir zaman ini masih ada atau udah langka? Menantu rela mati demi mertua masih banyak atau sudah enggak ada? Kalau menantu mau membunuh mertua, ada enggak? Banyak. Ini jangan-jangan di sini kumpul semua ini. Na'udzubillah min zalik. Menantu pengen mertuanya cepat mati itu ada. Aduh, saya enggak tahan sama ibu mertua saya. Cerewet. Na'udzubillah min zalik. Model begitu ada atau tidak? Ibu-ibu kan pernah tahu dengar istri yang ngerumpi begitu? Loh, ngaku kan? Ada itu yang ngomong sama teman-temannya gitu, ya. Mertua saya itu cerewet, udah saya tidak tahan dengan dia. Biar mati saja lebih baik gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Oh, ada lagi yang keceplosan mungkin, mertuaku kok orang mati-mati yo. Jadi bukan pengen mertuanya panjang umur, tapi pengen mertuanya cepat mati. Dalam fase hijrah ini ada satu pelajaran yang menarik, di mana Khalifah Ali bin Abi Thalib rela

Tidak gampang itu. Nah kalau Anda pengen jadi orang yang betul-betul bekti sama orang tua, ya harus rela mengorbankan nyawa demi orang tua. Termasuk nyawa anak kita dikorbankan demi orang tua, itu bagian dari berbakti kepada orang tua. Tapi orang tua yang baik tidak mengatakan begini, nah, kowe lak cek iso gawe anak meneh, jadi anakmu mati ya apa ya nak ya. Nah, kamu kan masih bisa buat anak lagi. Jadi kalau anakmu mati duluan, cucuku mati duluan, enggak apa-apa kan? Kan kalau kamu cari bapak lagi kan susah. Enggak mungkin toh kamu cari bapak lah lagi kan bapakmu cuma saya. Enggak mungkin kamu bennya bisa berubah, tidak? Tidak mungkin. Ini bapak orang genah. Ya kan? Tapi kalau bapak yang genah, yang baik, pasti akan mengatakan, "Nah, bapakmu hidup sudah, cucuku ini baru mengenyam ke mati. Biar cucu bapak ini hidup punya panjang umur." Ini orang tua yang genah. Artinya anak memainkan perannya dengan baik, orang tua mainkan perannya dengan baik. Itu ada pelajaran tersirat dari tidurnya Khalifah Ali bin Abi Thalib di ranjangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Relakah kita mengorbankan nyawa demi mertua? Lah kalau nyawa saja dikorbankan, kira-kira harta dikorbankan enggak? Oh, jangankan kepada mertuanya, kepada ayah dan ibunya sendiri, anak itu ada yang hitungan kok. Pak, utangmu urung bayar loh, Pak. Kemarin utang 200, kemarin utang 500. Bulan yang lalu utang 100 juta. Kok sampai sekarang belum dibayar toh, Pak? Na'udzubillah min dzalik. Ini anak sing durhaka. Jalan kaki ke Gua Tsur. Jauh tuh ke Gua Tsur naik jalan. Jalan kaki sembunyi-sembunyi. Sampai naruh menantunya di tempat tidur dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa tidak minta buruk saja kemudian hilang sampai di kota Madinah? Kenapa tidak dilakukan? Karena Rasulullah SAW ingin memberikan kepada kita generasi penerusnya cara menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik bukan cari posisi yang paling enak, tapi pemimpin yang baik adalah merasakan hal yang paling tidak enak yang dirasakan oleh orang-orang yang dia pimpin. Paham? Yang dipimpin Rasulullah ini umatnya gak bisa terbang seperti Rasul. Gak bisa celing sampai Madinah, gak bisa. Umatnya Rasulullah ini ya jalan kaki, ya terseok-seok, ya kena batu, ya terluka, dan seterusnya ketika hijrah. Maka Rasul cari posisi yang paling lemah dari umatnya, itu yang ditiru Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya yang paling lemah itu yang ditiru. Sehingga nanti kalau umat yang paling lemah akan merasa bangga, aku hijrahnya persis seperti caranya Nabi Muhammad SAW. Aku hijrahnya dengan sembunyi-sembunyi. Wah, aku sampai bersembunyi di gua. Rasul juga sembunyi di gua. Aku jalan kaki. Rasul juga jalan kaki. Rasul pengen merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya yang menderita. Ini syarat untuk menjadi pemimpin yang baik. Lah kalau kita biasanya pengen enak atau pengen menderita? Pengen enak. Berarti pemimpin yang baik atau yang jelek? Jelek siapa itu? Ya kita-kita ini. Itu Rasulullah SAW. Sembunyi. Bukan berarti Rasulullah takut. Enggak ada Rasulullah takut. Masa Rasulullah takut? Khalifah Umar bin Khattab terang-terangan hijrah. Siang hari. Rasul malam hari. Umar bin Khattab siang hari. Menghunuskan pedang di kota Mekah sambil mengatakan, "Hei warga Mekah, siapa yang pengin istrinya jadi janda, hadang aku." Yang gak ada yang berani. Betul dihadang ya betul-betul istrinya jadi janda. Artinya akan dibantai oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gak ada yang berani. Jangan kaget. Umar bin Khattab, Rasul bersabda, "Law salaka Umar fajjan, la salaka syaitan fajjan akhar." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Umar ini lewat di satu gang, setan ngungsi cari gang yang lain. Lawang setan yang melayu wedi semene menungso. Biasanya manusia itu kan lari menghindari setan. Lah ini setannya lari menghindari manusia. Berarti kan manusianya luar biasa sampai setan ketakutan. Sampai setannya ketakutan. Lah kalau kita setannya lari ngoyak kita. Mendekati kita itu. Setannya mendekati kita. Tapi kok Sayyidina Umar enggak? Setannya lari menjauhi Sayyidina Umar bin Khattab. Lah itu gambaran. Yang punya kekuatan ya boleh terang-terangan. Ya, yang punya kekuatan boleh. Mana yang kafir mana? Saya enggak takut. Saya akan bantai dia. Kalau toh kalau saya kalah, saya akan mati syahid. Bukan seperti itu ajaran Rasulullah SAW. Tapi Rasul menempatkan, oh orang ini lemah, oh orang ini enggak mampu, oh orang ini enggak punya kekuatan. Ya udah, selamatkan nyawamu, sembunyi. Jangan paksakan diri. Itu ajaran Rasulullah. Ini indah atau enggak indah ini? Indah kan? Artinya orang itu tidak dipaksa naik ke derajat yang apa namanya tinggi, dipaksa seperti orang lain. Memang kalau enggak mampu ya udah, biar dia makomnya makom sembunyi-sembunyi. Tapi orang yang sembunyi-sembunyi diangkat makomnya oleh Rasul dengan apa? Rasul mencontohkannya. Artinya justru orang yang ketakutan tadi itu dia makomnya naik karena dia niru Nabi Muhammad SAW. Itu dari sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ini kan indah kan cara Rasul mengangkat derajatnya orang-orang yang lemah. Karena Rasul cinta pada umatnya. Selanjutnya. Ini kok diam semua kenapa ini? Paham? Yang penting kita ke masjid. Tahajud. Puasa. Tiru Rasulullah puasa, tahajud. Lah kok niru Rasul itu digambarkan cuma puasa, tahajud, puasa, tahajud. Lah mbak Rasul umur 12 tahun golek duit tenan lagi ditiru. Itu kan bagian dari sunnah Rasul. Tidak pernah dihapus sama Rasul. Itu dicontohkan dalam perjalanan hidup Rasul. 12 tahun kerja. Cancut taliwondo. Menyingsingkan lengan baju dan sukses. Beliau menjadi seorang pedagang yang ulung, yang luar biasa. Sampai akhirnya seorang pedagang yang handal, yang kaya raya saat itu di kota Mekah tertarik, jatuh cinta karena kehebatan Nabi Muhammad SAW. Udah pinter, ganteng, jujur, sugih sih san. Pol kan? Pol ini. Itu Rasulullah SAW berhasil. Padahal anak yatim piatu. Berat hidupnya. Sejak kecil udah yatim piatu kok. Tapi kerja keras. Beliau kerja keras. Makanya kita jangan jadi muslim yang kesannya Islam itu. Islam itu pokoknya sholat, poso, sholat, poso. Itu cuma bagian dari Islam yang pokok memang. Ya. Tapi bagian belum komplit. Bagian yang lain masih banyak. Bagian yang lain masih banyak. Di antaranya Rasul itu mendidik kita menjadi pejuang yang handal di dalam berbisnis. Kerja ke keras. Nah kalau 12 tahun itu sudah keluar negeri. Berarti jalan ke Madinah Rasulullah paham atau enggak paham? Paham sekali. Tapi Rasulullah ketika akan hijrah, beliau itu membayar orang kafir yang tahu jalan untuk menjadi penuntun Rasul menuju Madinah. Rasul bayar orang kafir yang ahli mencari jalan. Kalau sekarang guide gitu ya. Kalau tour ada guide-nya itu ya, pembimbing tour gitu ya. Nah, Rasul cari pembimbing tour yang betul-betul paham jalan, cari sopir yang paham jalan lika-likunya, jalan pintas dan lain sebagainya, dicari oleh Rasulullah SAW, dan itu orang kafir Aladin kufar. Agamanya orang-orang kafir Quraisy. Dibayar oleh Rasul, digaji. Di situ berarti ada satu petunjuk mempekerjakan orang kafir asal dia ahli di bidangnya itu boleh. Mempekerjakan orang kafir jadi karyawan kita asal dia ahli di bidangnya itu boleh. Makanya kalau kita buka sejarah Islam, toko-tokonya umat Islam dulu di masa tabi'i tabi'in itu toko-tokonya yang jaga banyak orang kafirnya. Tokonya tidak pernah tutup ketika azan. Kalau azan buka terus tokonya. Kenapa? Yang jaga orang kafir. Nah terus yang punya toko sholat di masjid. Sekarang diwale yang jaga umat Islam. Sehingga kalau azan pada tidak sholat. Paham gak? Karena umat Islamnya jadi buruh, jadi karyawan, bos-bosnya. Orang-orang di luar Islam. Nah ini kebalik dengan zamannya para sahabat dan tabi'in. Dimana umat Islamnya bisa mempekerjakan orang-orang kafir. Mestinya kita begitu. Kita jadi orang yang kaya, orang yang kuat, orang yang penuh semangat. Orang yang pandangannya luas, orang yang cita-citanya tinggi, semangatnya itu adalah menjadi orang yang di atas, bukan orang yang di bawah. Masalah nanti perjalanan takdir bahwa kita di bawah, ya kita syukuri dan kita sabari. Tapi semangatnya harus tinggi. Di situ ada pelajaran, kalau memang kita mau sukses. Nah ini loh, kalau mau sukses, ya cari orang yang ahli. Mau sukses, cari orang yang ahli untuk membantu kesuksesan kita. Nah, Rasul kurang ahli apanya? Super ahli. Dan kenapa Rasul ngasih contoh begini? Karena umatnya perlu dikasih contoh. Kalau Rasul menggunakan mujizat semua ya selesai toh ya. Abu Bakar, dah, usah naik kendaraan. Terus gimana? Aku udah punya buruk, ngapain? Ini kendaraanmu enggak kepake. Pakai buruk saya, selesai. Enggak perlu penunjuk jalan orang kafir, enggak usah ngeluarin duit. Kenapa? Aku punya malaikat Jibril. Selesai. Semua masalah selesai. Tapi Rasul ini kan suri teladan, mau ngasih contoh umatnya. Makanya Rasulullah ngasih contoh. Nih jalannya ke Madinah, kita perlu rute-rute yang baru, rute-rute lain yang lebih aman, yang lebih selamat. Yuk cari orang yang pakar, yang ahli di bidang ini. Yuk kita bayar. Kemudian selanjutnya, Rasul hijrah itu enggak jalan kaki. Jalan kaki menuju Gua Thur. Setelah itu Rasul naik kendaraan. Dan kendaraan itu dipersiapkan berbulan-bulan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikasih makan makanan yang bagus. Jadi tunggangannya Rasulullah ini makanannya yang bagus, yang enak, sehingga itu jadi kendaraan yang kuat, yang tangguh untuk menempuh perjalanan yang jauh. Biar kuat gitu kendaraannya. Di situ ada pelajaran. Jenengan kalau mau pergi keluar kota, cari kendaraan yang bagus, jangan yang murah. Ini kok urusan satu ini kok rotok mendelik semua kenapa? Safar qit'ah minal azab. Dalam sebuah riwayat Rasul bersabda, perjalanan keluar kota, keluar negeri itu bagian daripada azab, siksaan. Lah udah pergi keluar negeri itu capek tersiksa, pergi keluar kota capek tersiksa, kok cari yang murah, cari motor yang jelek, mobil yang jelek, bis yang jelek, sehingga di dalam kendaraan itu sampai di tempat tujuan remuk awake. Rasul enggak mau kita seperti itu. Kita harus punya kendaraan yang bagus. Kenapa? Sebagus apapun kendaraan itu, semahal apapun kendaraan itu, murah. Kenapa murah? Untuk menjaga badan kita. Badan kita itu mahal. Bu, boyok jenengan kalih bis mirah pundi, Bu? Mirah bis toh? Ya, jadi boyok jenengan ini tulang punggung ini mahal atau murah? Mahal. Mau tulang punggungnya bengkok. Terus jejek terus. Tulang punggungnya rusak mau enggak? Enggak mau rusak. Tapi kalau misalnya kita naik motor, motornya yang sekoknya udah enggak beres loh, kotak kotak kotak kotak. Terus kampungnya dikasih polusi tidur sebanyak mungkin, kinten-kinten gitu ya. Jebol atau enggak jebol nih tulang punggung nih? Jebol kan? Jebol. Makanya kita kalau cari kendaraan ya kendaraan yang bagus, yang kalau dinaiki itu kira-kira kena gronjalan sama ya. Bisa begitu enak. Kenapa? Karena tubuh kita ini mahal. Jujur. Kalau beli helm yang murah atau yang bagus, jujur. Lah, saya mau nanya, kepala jenengan sama helm mahal mana? Mahal mana? Enggak, mahal helmnya. Buktinya beli helm yang murah toh, helmnya remuk enggak apa-apa toh. Yang penting kepalanya enggak remuk gitu. Beli helm murah itu kan biar ngirit maksudnya kan? Tapi helm yang murah itu begitu kena tuk sekali helmnya pecah, kepalanya ikut pecah. Lah kepala kita ini mahal, makanya beli helm yang bagus, yang mahal. Duitnya dari mana, Bib? Lah ini mental-mental melarat. Mental-mental miskin ya begini kita ini. Kadal faqru ayakuna kufron, ini yang disabdakan Rasulullah SAW. Hampir saja sikap takut miskin itu menjadi kekufuran. Rasul mengajar kita jangan takut miskin. Kamu tinggal ngomong, saya mau beli yang mahal. Ngomong sih, masalah kau bayarnya carry. Semangatnya dulu, niatnya dulu loh. Saya pengen beli motor yang bagus, kendaraan yang bagus, helm yang bagus. Duitnya dari mana? Dipikir selanjutnya. Jangan di awal mikir, nanti duit aja tuku sing larang. Ini keliru. Seperti yang saya sampaikan kemarin di berbagai ceramah. Besok pagi mau ditagih 30 juta, malam ini gak punya duit. Pusing atau gak pusing? Pusing. Nah itu kan kesalahan fatal. Besok pagi mau ditagih 30 juta. Malam ini enggak punya duit. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Itu kesalahan fatal. Kenapa saya katakan kesalahan fatal? Ditagihnya besok, kok pusingnya sekarang? Salah apa? Ditagihnya kapan? Besok. Pusingnya kapan? Sekarang. Berarti betul atau salah? Mesti ngomong betul, Beb. Kenapa betul? Enggak punya duit. Enggak punya duitnya kapan? Sekarang. Duitnya dibutuhkannya kapan? Besok. Lawang duitnya dibutuhkannya besok. Sekarang enggak punya kok pusing kan aneh? Mestinya kan mikirnya begini, besok ditagih, belum punya duit, gak jadi masalah, kan masih besok. Siapa tahu nanti malam ada orang lindur ngirim saya duit 500 juta. Siapa tahu kan bisa-bisa saja atau sah-sah saja kan? Ya, siapa tahu, sampai paling mengerikan siapa tahu yang mau nagih mati, selesai masalah. Jadi mikir sing apik-apik gitu, paham toh? Lah ya, itu jangan takut dulu. Belum apa dok, takut, risau, gelisah, resah dan lain sebagainya. Kakean mikir. Nah, Rasul ngajarkan kita cari kendaraan yang bagus. Kemudian ar-rafiq qabla thoriq. Rasul mau berangkat cari teman dulu yang bagus. Siapa temannya? Mertua kesayangan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kan mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Rasul dinikahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah umurnya 6 tahun. Tapi hidup berumah tangga setelah sampai di kota Mekah hijrah baru hidup berumah tangga. Berumah tangganya umur 9 tahun. Coba lihat dalam perjalanan hijrah sampai di Gua Tsur. Guanya sempit, Rasul capek, terus Rasul tidur. Gitu kan ceritanya? Pertanyaan saya, Rasul tidurnya itu di mana? Dalam gua. Dalam gua itu posisi Rasul bagaimana? Kepala Rasul di mana? Di paha. Pahanya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba bisa dibayangkan, menantu tidur di pahanya mertua. Menantu laki-laki dengan mertua laki-laki mesra seperti ini masih ada atau sudah enggak ada? Bapak pernah tidur? Pernah? Atau ibu tidur di pangkuan mertua perempuan, sudah pernah, Bu? Ngalem gitu enggak pernah? Rugi. Oh, mertua itu ibu. Mertua itu bapak. Mestinya kan yo ngalem toh. Lebih sama orang tua sendiri enggak pernah, ya saya rugi meneh. Saya rugi meneh. Ini loh gambaran bagaimana keakraban Rasul dengan mertuanya dalam perjalanan tersebut. Kalau kita bicara sisi sahabat selesai. Kan ini penuh hikmah. Ambil hikmah yang lain. Sisi apa? Oh, mertua. Ini mertuanya. Bagaimana sikap mertua yang sayang menantu ini? Karena sayang menantu dan menantunya ini Rasul Muhammad SAW, Rasulnya. Maka sang mertua berusaha, jangan sampai ini sang menantu kekasihku, Rasulku ini bangun dari tidurnya. Capek dia, kasihan dia. Maka saat itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menutup satu lubang yang di lubang itu diperkirakan ada ular. Nutupnya pakai telapak kakinya. Tuk. Saya mau nanya, adakah di antara kita mertuanya tidur, ada lubang itu sarang ular, kakinya ditutup kan demi menyelamatkan mertuanya. Adakah di antara kita yang seperti itu? Tidak ada. Yang ada apa? Ayo Pak, kaki Pak, kaki Pak. Betul kan? Ayo, teman-teman, ada ular, ada ular. Ini enggak, saya bakar sedek, tutup itu. Tutup. Boleh saya nanya? Kalau misal sekarang di jenengan dilempar gitu, kaget atau enggak kaget? Hah? Misal dilempar gitu, kaget atau kaget? Kaget toh. Duduk begitu atau mak, tuk, kejatuhan, jenggal, kaget kan? Nah, responnya orang kaget itu tubuhnya tenang atau bergerak? Bergerak. Nah, kalau sekarang jenengan digigit kalajengking, nyik, kira-kira kaget atau jubul? Mumbul, ya kan? Bukan lagi apa namanya kaget, ngerja, loncat gitu, karena sakit dan kaget. Nah, kalau sekarang yang gigit itu bukan kalajengking, tapi ular berbisa yang mematikan Padang Sahara, mak, tuk, kobra. Kobra Padang Sahara. Kira-kira bagaimana kagetnya? Kaget sekali atau enggak kaget? Kaget. Mestinya gerak atau enggak gerak? Gerak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bergerak sedikit pun. Pertanyaan saya, manusia sehebat apa yang mampu mengendalikan seluruh tubuhnya dan mengatakan pada tubuhnya, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh bergerak karena ada kekasihku di pangkuanku. Coba. Ini kemampuan mengendalikan diri yang seperti ini biasa atau luar biasa ini? Para pakar sulunrit ini, manusia seperti apa yang mampu seperti ini? Inilah muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakar-pakar meditasi yang meditasi tinggi suruh lihat nih, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tek, dipatuk ular berkali-kali. Mungkin ada yang nanya, "Loh, itu kan Nabi, masa ularnya matuk? Bukankah seluruh makhluk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kok itu ularnya mau matuk Rasul, kok sampai kakinya Abu Bakar As-Siddiq dipatuk?" Mohon maaf. Ini yang perlu dikoreksi dari perjalanan sejarah. Sudut pandang para sufi itu cantik dan indah. Gak ada binatang yang gak sayang sama Rasul. Gak ada makhluk yang gak sayang sama Rasul. Kecuali manusia dan jin. Selain manusia dan jin, semua cinta sama Rasulullah. Kalau wali biasa aja, singa nurut. Betul kan? Kita lihat sejarah sahabat itu. Ada sahabat kan yang ketika ketemu singa, sahabatnya mengatakan, "Singa, saya ini pelayannya Rasulullah. Ayo kamu nurut sama saya." Singanya manduk-manduk. Tunjukkan jalan. Manduk-manduk juga. Nurut, singa, nurut sama sahabat. Masa ular berani kepada Nabi Muhammad SAW? Mau kualat apa umat? Apa ularnya nih? Ularnya gak berani, gak mau ganggu Rasulullah. Tapi ularnya itu lagi marah. Marah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Abu Bakar kan sebagai manusia biasa, bukan sebagai Rasul, sebagai manusia, harus menjalankan standar pengamanan presiden, kalau presiden kan. Standar pengamanan Rasul, standar pengamanan kekasih, ini harus dijalankan. Ada lubang ular, ya harus ditutup, kan begitu. Lah ularnya ini marah, kenapa? Aku kipin roh Kanjeng Nabi kaya apa kok ditutupi? Ularnya itu marah, saya pengen lihat Rasulullah, saya ini kangen, saya cuma dengar Rasulullah kata masuk ke gua ini, saya pengen ketemu, saya pengen dekat dengan dia. Lah kok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nutupi lubang tadi? Makanya ularnya marah, tuk bukaan, tuk bukaan, tuk bukaan. Sina Abu Bakar Siddiq, karepmu, karepmu, karepmu, terus terserah kamu, oh, tidak akan saya buka. Saya enggak bisa mempercayai dirimu. Ular ini kan berbahaya. Kan seperti itu. Standar pengamanan harus dijalankan. Ularnya cemburu, cemburu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya hati-hati pada orang yang cemburu. Bisa mematuk dia. Paham Bapak Ibu sekalian? Ya. Sakit, sakitnya luar biasa. Bayangkan sakit, kaget tapi enggak bergerak dan tidak menjerit, tidak teriak, tidak mengaduh. Kenapa? Jangan sampai kekasihku bangun. Diam saja. Tapi jasad manusia itu punya batas batas tertentu yang memang enggak bisa dikontrol kan? Ada susunan di tubuh manusia ini kalau kesakitan terlampau sakit tuh ya nanti air mata keluar netes gitu kan. Jadi ora nangis. Tapi otomatis air matanya keluar. Seperti kita kena bawang merah gitu kan. Berambang. Otomatis air mata keluar. Lah ini air mata keluar. Sakitnya luar biasa ditahan. Air mata keluar. Jatuh satu tetes. Tes. Di pipinya Rasulullah SAW. Rasul ada air yang jatuh ke pipinya. Kaget. Bangun. Gelonya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Loh kok bangun. Coba kalau kita. Yes. Akhirnya bangun juga. Pegel lagi pangkuan lagi. Ya. Ini pegel kaki saya. Itu kalau kita. Kalau kita misalnya ada kiai tidur di pangkuan jenengan. Oh jonggaya. Demi cintaku padamu kiai. Reneng. Mesti lah kerasa. Aduh pegel kapan tang ini pak kiai ini. Wah ini lain. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Anu. Atau misalnya ada Habib yang begitu tidur. Saya tak numpang di pangkuanmu gitu ya. Oh kita seneng. Loh, sak jam tolong jam. Kemeng. Kapan tang ini kan begitu. Ini Rasulullah SAW. Tes. Geloh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anu. Ya, gelonya luar biasa. Pertanyaan saya untuk saya dan Anda semua. Mampukah kita berbuat seperti ini kepada mertua, kepada orang yang kita sayangi, kepada orang yang kita cintai, menjaganya agar dalam damai, dalam senang, dalam nyaman. Bisa enggak? Selama ini bisa enggak? Insyaallah itu jawaban yang paling bagus. Karena kenyataannya jauh sekali. Betul atau betul? Jauh sekali. Nah ini perjalanan hijrah ini panjang. Kisah yang sangat panjang. Yang setiap fragmennya itu penuh dengan pelajaran. Nah ini kalau tidak kita tulis dengan baik. Tidak kita bukukan. Terus kemudian tidak kita ajarkan. Akhirnya kita tidak punya panduan hidup. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha yaumil akhir. Kalau kita pengen, kita mengharapkan Allah. Mengharapkan hari akhir. Ya pemandunya ya Rasulullah SAW. Bukan yang lain. Nah, kalau pemandunya Rasulullah, tapi kita enggak mau belajar bagaimana hidupnya Rasulullah, ya enggak mungkin bisa. Bagaimana Rasulullah dengan istrinya, Rasulullah dengan sahabatnya, Rasulullah dengan mertuanya, Rasulullah dengan menantunya, Rasulullah dengan lawan dagangnya, Rasulullah dengan orang kafir, Rasulullah dengan binatang, Rasulullah dengan alam. Bagaimana itu? Kita harus ngerti. Kalau kita ngerti, baru kita bisa terapkan dalam kehidupan. Oh, sama mertua begini. Oh, sama mantu begini. Oh, sama istri begini. Oh, sama teman dagang begini. Oh, sama orang yang nagih utang begini. Rasul pernah ditagih utang, jangan kira enggak ditagih utang. Bukan jeng Nabi itu ya utang. Ada orang ngomong, Abi banyak utangnya. Podo, Nabi juga. Ya, utangnya buat apa Rasulullah SAW? Rasulullah itu dulu, kalau lihat orang kelaparan, gak sampai hati. Makanya Rasul mengatakan, kamu ambil gandum di sana, bilang saya yang bayar. Rasul juga gak punya uang. Tapi Al-Amin yang dipercaya. Rasul rela, ya rela menanggung rasa malu berhutang. Gitu. Ditanggung sama Rasul demi menyelamatkan orang yang kelaparan. Kalau kita, alah padha ngelai, serasa no. Sama-sama kelaparan, dia laparan, saya kelaparan. Sudah, emangnya gue pikirin. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah ditagih utang dengan keras. Oleh orang Yahudi. Ditagih utang dengan keras. Bagaimana cara Rasul menghadapinya? Itu semua ada ceritanya. Nah, ini perlu dibahas, dipelajari, dibukukan. InsyaAllah saya dalam buku terbaru Rasulullah akan jabarkan. Cita-cita sekaligus iklan. Setuju ibu-ibu? Apa? Setuju bukunya dok, tapi gak pernah beli bukunya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan lagi boleh? Saya heran ya. Saya tiap malam itu, hampir tiap malam kerja bakti di sini sama teman-teman sampai jam 1. Sampai 1:30, 1:30. Dan tiap malam anginnya keras luar biasa. Ini kok malam gak ada angin ini ya? Hah, betul kan? Jenengan terasa redok semua toh? Mas Rani, benar kan? Aneh. Biasanya itu angin keras dan saya kerap masuk angin gara-gara di sini malam-malam itu kumpul sama teman-teman karena kerja bakti ya. Tapi alhamdulillah kok malam ini anginnya tuh tenang gitu ya. Seperti pergi dulu sebentar biar yang di sini ngerasakan sumuk gitu. Pilih mana, masuk angin atau sumuk? Soalnya ada yang batin kok sumuk men. Engko kayak angin kakean ya masuk angin. Kan bingung tuh aku ndungone nih. Oh, dan anginnya datang dikit-dikit aja ya. Angin datang dikit ya. Jangan banyak-banyak ya. Sumuknya hilang. Angin. Angin itu diajak bicara boleh enggak? Oh, boleh. Ya, ngajak bicara angin. Angin itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Nah, kalau kita ngomong sama angin, gila atau enggak gila? Ya rada edan. Angin diajak bicara kan enggak normal gitu dikira orang enggak normal. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, Sungai Nil itu airnya surut, enggak mau naik. Bengawan Solo sat gitu, Sungai Nil sat. Biasanya dulu kalau Sungai Nil sat, itu gadis yang cantik satu dilemparkan hidup-hidup sana, tumbal. Biar apa? Biar kemudian itu. Jadi Sungai Nil itu suka makan gadis. Ya, sungai aja suka makan gadis ya, naudzubillah min dzalik. Waktu di pemerintahan Islam akan dilakukan seperti itu. Sayyidina Umar marah. Kenapa dibegitukan? Ya karena adatnya begini. Ya udah. Lemparkan surat saya gantinya gadis. Jadi adat melempar itu enggak dihilangkan tapi dirubah. Dulu yang dilempar gadis, sekarang dilempar surat. Surat cinta? Bukan. Surat bin Umar ya, dari Umar kepada Sungai Nil. Loh, sungai kok dikirimi surat? Sungai dikirimi surat dari Umar kepada Sungai Nil. Ajib atau enggak ajib ini? Wajib, Islam ini luar biasa. Banyak rahasia yang gak dicerna manusia. Angel, otak manusia ini terbatas untuk mencerna. Dari Umar kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalau kamu itu pasang dan surut karena kemampuanmu sendiri, silahkan kamu surut selama-lamanya. Tapi kalau kamu pasang dan surut itu karena Allah Ta'ala yang buat kamu pasang dan buat kamu surut, maka sekarang juga pasanglah kamu. Begitu dilemparkan, langsung naik air sungainya. Sakti mana ini? Sayyidina Umar sama sungainya nih. Sudah mulai dapat angin? Sudah? Sudah datang anginnya supaya sudah? Alhamdulillah. Makanya jenengan kalau butuh angin diajak ngomong angin yang baik-baik ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau enggak lihat jam bahaya nih. Jam harus dilihat. Jam 10 kurang 6 menit. Kan kita judulnya mau baca doa juga ya. Baca doa dan zikir. Ya, ada Habib Husin? Ada. Mas Budi, ada Habib Husin kah? Habib Husin bin Anis, adakah di situ? Hah? Kalau ada, dipersilahkan aja ke depan. Nanti tolong diberi jalan dari tangga yang gitu ya. Mas Doni, ada Habib Husin kah? Nah, kalau berkenan ke depan, bisa minta tolong jalan dikit, dari tangga sedikit ya, biar mudah. Bapak Ibu sekalian, cukup jelas? Apanya yang jelas? Anginnya, sudah mulai datang anginnya? Sudah. Jadi jenengan mau praktek manggil angin? Iya, dulu kita doa itu ngusir hujan, akhirnya hujannya terusir betul tuh. Semua pada hujan, tapi Allah nggak hujan-hujan gitu ya, nggak hujan, pinggir-pinggir itu kan terus, tapi sampai Pasar Kliwon ngilang gitu ya. Paling Manahan hujan sini ngilang. Malam ini kita mau panggil hujannya lagi ya, minta tolong dikit. Hadirin dimuliakan Allah SWT, boleh saya lanjutkan ya? Singkat saja, Rasul akhirnya sampai Madinah, betul? Sampai kota Madinah. Apa yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW ketika sampai kota Madinah? Apa yang pertama kali dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika sampai di kota Madinah? Ketika sampai di kota Madinah, Rasul melakukan satu hal ini dan tidak yang lain. Membangun markas dakwah. Ya, membangun markas dakwah. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beliau membangun markas dakwah. Markas dakwah Rasul adalah berupa masjid. Berupa masjid. Itu yang dilakukan Rasul. Karena apa? Karena umatnya butuh tempat untuk ngumpul. Tempat untuk dididik. tempat untuk dikomando, tempat untuk diarahkan, itu penting. Makanya kalau kita mau berhasil, kita harus punya tempat. Harus punya tempat. Jangan lihat cara gaya ngomong saya, lihat mirip siapa. Jangan ya. Jangan disama-samakan, jangan dimirip-miripkan. Mungkin jenengan batin ini mirip siapa gitu. Ya toh? Nah, kita harus punya tempat. Udah paham maksud saya? Nah, ini saya gak tahu kok saya begini juga gak paham ini. Ya. Kita harus punya tempat dulu, kita harus punya markas. Penting markas itu. Kalau markasnya sudah ada, nanti orang akan berdatangan. Dari situ kita bisa mengembangkan dakwah. Makanya majlis ilim dan zikir ar-raudhah dari dulu fokus nomor satu, tempatnya harus ada, tempatnya harus ada, tempatnya harus ada. Sekarang tempatnya sudah ada. Nanti kalau udah, kok begini terus kenapa ini? Nanti kalau udah tempatnya jadi bagus, maka kegiatannya harus maksimal. Nanti yang hadir ke sini harus bisa mengembangkan di desanya, di kampungnya masing-masing. Sehingga ilmu akan tersebar di mana-mana. Cukup jelas? Jelas, sudah. InsyaAllah kita akan baca doa bersama. Di jam 10 kok. Ya, doa bersama. Mas Roni, tolong di sini sebentar. Saya butuh suaramu, Mas Roni. Ya, ini merangkap macam-macam. Suara iya, sound system juga. Iya, tukang sapu juga. Iya, udah pokoknya macam-macam. Macul, iya, gali, iya, lengkap ini. Saya suaranya jelek. Kalau Mas Roni suaranya lebih bagus. Yang bagus enggak, cuma lebih bagus. Dibanding saya lebih bagus. Alhamdulillah kan, daripada lebih jelek ya. Nah, sebelumnya saya pengen ngasih cerita dikit tentang bangunan ini. Sebelum kita doa dan sebagainya ya. Alhamdulillah kita mulai merobohkan pabrik. Ini juga kan pabrik ya. Dirobohkan itu tanggal 1 Juni. 1 Juni. Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, November. Berarti kurang lebih 5 bulan dari mulai dirobohkan, bangun tembok, kemudian gali pondasi, bangun pondasi, ngeflor, kemudian rumah untuk tempat peristirahatan kalau ada tamu-tamu saya. Lengkap sampai jadi sebegini ini 5 bulan. Kalau buat saya itu cepat. Ya, buat saya itu cepat. Karena kalau udah begini insya Allah tinggal lantai-lantai selesai. Ya, lantai-lantai selesai. Selebihnya itu cuma dipupuri, dibedai. Finishing gitu kan ya. Selesai. Ini bisa berhasil begini diantaranya. Karena ada teman-teman saya. Yang selalu saya sebutkan teman-teman saya. Yang maghrib ngaji satu juz. Selesai ngaji. Itu kerja bakti. Dari kurang lebih jam 7:30 atau jam 8 malam. Sampai jam 1 malam. Itu tiap hari. Itu tiap hari. Berjalan 5 bulan dan tanpa digaji. Ya, ada tanpa digaji. Makanya untuk pengecoran lantai 2 ini saya putuskan tidak pakai alat cor mix dan lain sebagainya, tapi nanti pakai cor manual, mungkin ada 4 cor manual. Nanti yang ngecor semuanya adalah relawan. Biar apa? Rohnya itu lebih kental, ada semangat. Dulu ketika Rasul lihat sahabat-sahabat Ansor dan Muhajir itu bangun Masjid Nabawi, ya. Kemudian gali parit kondak. Rasul mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, farhamil ansur wal muhajirah. Kemarin saya praktekkan malam-malam di sini, ketika teman-teman lagi semen itu, mereka enggak dengar tapi, agak keras sedikit, tapi teman-teman saya enggak dengar. Takutnya nanti kegeeran itu. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, farhamil relawan raudhah. Jadi saya kasih, diganti itu ansur wal muhajirah, saya ganti relawan raudhah. Ya Allah, tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Saya lihat tuh kehidupan akhirat malam di sini kelihatan betul. Gak minta digaji, gak mikir gaji. Yo mangan ya saonone, kadang sego putih mong karek tok gitu kan. Ya, buat sendiri, makan ya mikir sendiri, minum ya buat sendiri. Yang dikejar kehidupan akhirat. Makanya Rasul mengatakan la aisha illa aishul akhirah. Ya iki urip akhirat yang begini nih, ini kehidupan yang nyata. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Farhamil ansor wal muhajiroh. Tolong ya Allah rahmati orang-orang ansor dan muhajirin. Kalau saya rubah, maka rahmatilah relawan-relawan raudhah. Berkat beliau-beliau ini, maka bangunan ini sampai sekian. Harapan saya, ya harapan saya ke depan, teman-teman yang udah jadi relawan di sini, yang berjibaku bareng-bareng sama saya, itu jumlahnya nambah, istiqomah, dan bangunan ini bisa cepat selesai jadinya. Karena saya udah tidak sabar untuk mengolahnya bersama teman-teman ya, biar jadi maksimal, jadi enak. Saya mau nanya, duduk di sini sama di sana lebih nyaman di mana? Rasanya itu lebih enak di mana? Di sini. Tapi tolong, yang di sana dihargai. Nanti cemburu lagi dia. Ya. Nanti ibu-ibu kalau udah jadi ini bangunan, ibu-ibu ada di lantai 2. Ada di lantai 2. Jadi di atasnya ini. Tinggiannya 4,5 meter. Udaranya insya Allah cukup, cukup bagus lah. Semilir. 4,5 meter. Ada layar-layar yang bagus. Gak seperti ini. Ini layar-layar jelek ini. Yang di kanan ini layar jelek. Tapi adanya baru begitu. Nah, nanti ada layar yang bagus. Sehingga yang duduk dimanapun posisinya akan bisa menikmati gambar yang bagus. Ya, kemudian sound system minimal seperti ini. Ya, minimal seperti ini. Suaranya ini di luar enggak keras. Di luar tidak keras. Ini kan suaranya cuma ada di sini. Tadi saya sudah cek. Saya naik ke atas tuh saya enggak dengar. Ini ada pengajian atau tidak nih? Saya coba turun ke bawah ternyata ada suaranya. Coba ke depan lagi enggak dengar lagi. Artinya suaranya tidak terlampau keras padahal ini belum ditutup dengan tembok ya, dengan ruangan masih bersifat terbuka. Masih bersifat terbuka. Insya Allah demikian. Nah, nanti bagi yang berminat untuk ikut jadi relawan ngecor, kurang lebih pertengahan November, akan saya umumkan kira-kira Jumat depan itu jatuhnya ngecor tanggal berapa. Yang berminat pingin kerja bakti ngecor, yang jelas saya mau tetapkan itu hari Ahad, biar pas hari libur ya, mulainya jam 6 pagi, selesainya kemungkinan jam 8 malam. Mulainya jam 6 pagi, selesainya kemungkinan jam 8 malam non-stop. Tidak pakai istirahat. Jangan salah. Gak pakai istirahat itu bukan berarti tidak istirahat. Artinya kita safe gitu kan. Saat yang ini istirahat, yang ini kerja. Kita atur nanti seperti itu. Tapi tidak pulang sebelum selesai. Nah, karena begitu selesai nanti ada makan enak. Ini makan enak untuk mesem itu ya. Ya. Minimal insya Allah 3 kambing. Minimal. Jangan sapi yang jelas. Ya minimal 3 kambing. Jadi biasanya kalau capek-capek itu buat jenang sum-sum. Terus kita akan bagian tim perempuan, bagian bakar-bakar sate, masak-masak. Masaknya harus enak, pelayanan enak. Nanti di sana saya buat makannya seperti makannya raja-raja itu. Kayak apa? Ya jenengan saksikan sendiri. Jadi relawan. Ya di sana nanti saya jadikan seperti rumah makan ya. Makan enak nih buat orang-orang yang mau berjuang untuk majlis ini, makan enak di sana itu. Jelas? Jelas ya? Nanti pertengahan November insya Allah ngecor tanggal berapa menyusul, Jumat depan akan saya umumkan. Karena harus ada targetnya. Kemudian, bagi yang berminat ikut andil. Untuk semen atau beli kayu, beli bambu. Karena kita ada bambu, ada kayu, semua beli semen. Semen jenengan bisa kirim semen langsung gak apa-apa. Taruh di situ aja. Itu ada semen di tembok sekitar 20 semen. Itu tidak boleh diutak-utik persiapan untuk ngecor. Ngecornya butuh semen kurang lebih 900 sak. Ya, kurang lebih 900 sak. Alhamdulillah sudah ada 20 sak. Kalau nabung semen dari sekarang, ya insya Allah kan selesai toh. Insya Allah selesai. Kalau yang hadir majelis ini kira-kira ada 1000 orang. Ada 1000 orang. 500 orang aja separohnya itu nyumbang semen. Caranya bagaimana? Mungkin kalau semen harga 60 ribu ya. Mungkin sekali 60 ribu kan berat. Oh itu kan masih pertengahan bulan November. Kalau tiap Jumat nyelengi. Tiap Jumat nyelengi. Selengi itu aja. Celengi. Nanti dapat Jumat keempat langsung datang ke Auradah. Bawa semen satu sak. Semen satu sak. Ya insya Allah itu bisa turah untuk lantai yang ketiga. Paham? Jadi nyumbang semen langsung boleh. Atau nyumbang uang. Kalau nyumbang uang, masukkan gentongnya jenengan masing-masing. Itu ada. Jenengan udah punya gentong, cemplungkan di situ saja. Mau 1 rupiah, 2 rupiah, dan lain sebagainya. Biar roh kebersamaannya itu betul-betul terasa. Jelas ya? Nah, jangan pernah percaya kalau ada orang datang ke rumah jenengan, minta sumbangan atas nama saya. Jadi saya tidak pernah minta sumbangan pada siapapun, dan tidak pernah menyuruh siapapun minta sumbangan. Jadi kalau ada orang minta sumbangan jangan pernah percaya, karena saya selalu mengatakan pada jenengan yang mau nyumbang silahkan aja langsung ke gentong atau transfer ke rekening. Itu untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya kalau enggak nanti kan banyak. Ya memang ada orang-orang yang begitu-begitu tuh selalu ada. Ya kita ikhlaskan, kita maafkan. Tapi lebih baik kalau tersalur pada tempat yang betul-betul pas dan tepat. Jelas ya? Sudah cukup. Insya Allah demikian. Mohon maaf. Buku masih ada, bagi yang berminat nanti bisa beli bukunya, hasilnya pun juga untuk majelis ini pembangunannya. Terus kalau ada yang mau jadi relawan tiap malam boleh, Beb? Boleh, monggo kerso. Ya, kalau suami pamit sama istrinya dulu. Jangan sampai nanti istrinya marah-marah. Suami saya sekarang jadi relawan itu tidak pernah pulang, pulangnya subuh. Lah kacau ini. Ya, pamit dulu sama istrinya. Mari kita bersama-sama baca doa yang biasa dibaca untuk nutup tahun oleh Habib Ali Al-Habsyi. Saya ambil yang versi singkatnya. Dibaca bersama. Semoga kita dapat berkahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini tinggal mengaminkan saja, ya, tinggal mengaminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innahu qad madha alayna min ayyamil umri 'am. Qad iktasabna fihi maktasabna minal hasanati wal atham. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi dhatika wa haqqi asma'ika wa sifatika wa bihaqqil Qur'anil 'adzim wa kutubikal munzalati kulliha wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bihaqqi jami'i anbiya'ika wa rusulika wa bihaqqi malaikatikal muqarrabin wa ibadikas salihin maktasabnahu min hasanatin fataqabbalha wa dha'ifil qalila minha وما اكتسبناه من إثم وذنب وخطيئة فاغفر ذلك لنا بمهد فضلك ومنتك وتحمل تبعاتنا واجعلنا فيما بقي من أعمارنا من الصادقين في الإقبال عليك المجتهدين في خدمتك مع الإخلاص فيها وحبب إلينا من أحببته وما أحببته وسهل علينا أسباب طاعتك وعنا عليها وتقبلها منا واحفظنا مما نزل أو ينزل من جميع البلايا واقسم لنا في كل مدد أنزلته وعلم علمته واحفظنا من المعاصي كلها كبيرها وصغيرها جليلها وحقيرها ظاهرها ومستورها وألبسنا من لباس العبودية المحضة لك خلعة لا تبدل نكتب بها في خاصة عبيدك الخلص الذين ليس للشيطان عليهم سلطان يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا قديم الإحسان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى من ويتم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian, kebetulan semalam istri dari Pak D saya, paman saya meninggal tadi habis Jumat dimakamkan. Jadi saya mau minta bantuan Fatihahnya dan pahala dari ibadah kita malam hari ini semoga kita kirimkan. Juga Kiai Ahmad Baitul Islam Surya Berabu meninggal juga. Kita doakan bersama-sama. Sedikit saya mau cerita tentang istri paman saya ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kan ada haul di Gresik, haulnya Habib Ubakar bin Muhammad Segaf. Sepupu saya, putra dari almarhumah, sepupu saya namanya Hasan, anak kedua, hadir di hall tersebut. Kemudian ziarah ke makam Habib Bakar Segaf Gresik. Ketika ziarah, kemudian tawasul dengan Habib Bakar yang dimakamkan di situ, mengatakan, saya punya ibu saya sakit, doakan pada Allah saya minta obat gitu, biar sembuh. Kemudian pulang ke peristirahatan. Sampai di tempat istirahat, tertidur. Nah, waktu tidur itu mimpi ketemu ayahnya yang sudah meninggal duluan 7 bulan yang lalu. Mimpi ketemu paman saya. Paman saya ngomong nih kepada anaknya, Hasan, ibumu saya mau saya bawa. Ya, ibumu mau saya bawa, kamu yang sabar. Terus bangun, pulang ke Solo. Setelah pulang ke Solo itu, ibu ini yang sehat, memang sakit punggung cukup lama, tapi secara fisik hari itu berapa hari sehat. Ngomong begini, ini hari apa? Apa sudah hari Jumat? Belum, hari Senin. Ya. Jumatnya mesti nanti. Kenapa toh, Bu kok nanya Jumat terus kenapa? Enggak, aku pengen mati hari Jumat. Aku pengen mati hari Jumat. Ya enggak apa-apa, matinya hari Jumat, tapi nanti 20 tahun lagi. Jangan, ibumu ini sudah kesel. Ibumu sudah kesel, pengen mati hari Jumat. Sehat. Terus tiba-tiba hari berikutnya badannya lemes gitu ya. Terus dibawa ke rumah sakit, malam Jumat meninggal dunia. Ya, semalam meninggal dunia. Yang pengen saya garis bawahi, kalau ada orang enggak percaya pada tawassul dengan orang soleh, ini loh terbukti. Tawassul dengan orang soleh, pulang langsung dapat jawaban, dimimpiin ayahnya. Ayahnya ngomong, ibumu saya bawa, dan betul ibunya dibawa ke alam barzah sana. Jadi, apa namanya, ahlus sunnah wal jamaah ini, yang disampaikan itu bukan omong kosong gitu ya. Bukan omong kosong. Banyak cerita-cerita seperti ini, dan ini kisah nyata yang baru saja terjadi ya. Al-Fatihah ila ruh hababah Fatimah binti Abdul Qadir Al-Jufri wal hababah satu ingat namanya Ustaz. Hababah Al-Jufri juga, Hababah Faizah binti Abdullah Al-Jufri wa Kiai Ahmad Baydawi Samsuri Prabu wa walidina wa walidikum wa amwatina wa atikum wa jami'atul muslimin, khususnya yang berbuat baik kepada majlis ini, keluarganya atau yang pernah hadir di majlis ini yang telah meninggal dunia, khususnya yang dulu punya tanah ini, semoga semuanya di alam barzah sana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diterima semua amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah Ta'ala mempertemukan mereka semua dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dipertemukan dengan keluarganya yang telah mendahului mereka dalam kebaikan, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kebaikan dari amal soleh kita hari ini dan hari yang lain diberikan juga kepada mereka semua, dan semoga Allah Ta'ala menjangkan usia kita dalam kebaikan, kalimat dan kataan keritaan, dan akhir usia kita kelak dengan husnil khatimah. Al-Adhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu sekalian, satu Fatihah dengan niat semoga Allah segera menurunkan hujan untuk Indonesia, khususnya Solo dan sekitarnya. Hujan yang barokah, manfaat, dan hujan yang tidak membawa siksa dan azab. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ini kita baca qasidah penutup majlis seperti biasanya yang ya Allah biha ya. Habib Husain yang mau ditambahkan. Ya Allah biha. يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة أدفي بهم نار الجحيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة

raghibun fi ridhak, mustaslimun li qadhak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang hadir di majlis ini pulang bawa barokah, hidupnya senang dunia akhirah, hajatnya kabul semuanya yang diridhai Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh solihah ila yaumil qiyamah. Semoga semuanya pulang bisa mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang menyelamatkan dari murkanya Allah Ta'ala, rezeki yang menghantarkan pada ridha dan surganya Allah Ta'ala. Dan semoga semuanya menjadi orang-orang yang panjang usianya, sepanjang-panjangnya, dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan keridhaan, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan. Dan semoga Allah Ta'ala di tahun ini menjadikan umat Islam jaya selama-lamanya. Di tahun ini menjadikan bangsa ini jaya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Ta'ala mengakhiri usia kita kelak semua dengan husnul khatimah. Wassallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin amin amin. Jangan pulang dulu, hidangan seadanya dinikmati, semoga barokah. Pengumuman. Hadirilah pengajian akbar menyambut bulan Muharram untuk umum hari Minggu malam Senin, tanggal 26 Oktober, tempat Masjid Al-Ma'ruf, Dukuh Poh Bebek, Dusun Ketanggung, Kecamatan Sine. Pembicara Noval bin Muhammad Al-Idrus dari Solo. Dimeriahkan grup Hadroh Jamuna dari Mantingan. Ya, besok malam ya, hari Minggu malam Senin. Kemudian permohonan doa tadi sudah masuk dalam kategori doa yang kita baca ya. Insyaallah itu pengumumannya. Belum ada pengumuman yang lain. Pengumuman yang lain, jangan lupa hadiri majelis Rebu sore untuk ibu-ibu di majelis Ar-Rodoh. Dan Jumat depan jangan lupa untuk hadir lagi di majelis ini, ajak teman-temannya. Setuju? Amin, makasih. Silahkan dimakan. Yang belum dapat dibayangkan dulu. Insyaallah. Doanya ya, biar cepat selesai bangunannya ya. Insyaallah, makasih untuk semuanya yang telah membantu.